Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bab hubbur rajuli qaumahu. Bab kecintaan seseorang kepada kaumnya. Apa hukumnya? Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Zakaria. Telah menceritakan kepada kami Zakaria. Zakaria ibnu Abi Zakaria, Yahya ibnu Salih. Abu Zakaria namanya Yahya. Yahya bin Salih. Zakaria ibnu Abi Zakaria, Yahya ibnu Salih. Al-Balakhi. Al-Balakhi Abu Yahya Al-Lu'lu'i. Kunyahnya Zakaria ini adalah Abu Yahya, menggunakan nama ayahnya. Sedangkan ayahnya menggunakan kunyah dari nama anaknya, ya. Zakaria bin Abi Zakaria, Yahya bin Salih, Al-Balakhi Abu Yahya Al-Lu'lu'i. Siqatun faqihun. Qala haddathana Al-Hakam Ibnul Mubarak. Telah menghabarkan kepada kami Al-Hakam bin Mubarak Al-Bahili maulahum. Tayyib. Abu Salih Al-Balakhi. Abu Salih Al-Balakhi. Sadukun rubbama wahima. Sadukun rubbama wahima. Tayyib. Terkait dengan nama Al-Hakam, apa hukumnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah merubah nama seorang sahabi yang tadinya dia berkunyah dengan Abul Hakam. Iya. Barakallahu. Maka ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu, kenapa seperti itu? Yip, dia menjawab, karena saya itu biasa dijadikan sebagai hakim di tengah-tengah kaumnya. Barakallah. Kalau ada masalah, ada sengketa, mesti datang kepada dia. Barakallah. Iya. Dan masya Allah, beliau ini selalu memberikan keputusan yang bisa memuaskan kedua belah pihak. Iya. Termasuk barakallahu fikum muslih dzatal bain, yang sukses beliau ini. Iya. Mendamaikan dua belah pihak yang bertikai dan keduanya sama-sama ridha, puas. Dan itu barakallahu fikum menunjukkan yang pertama orangnya adalah hakim, bijak. Yang kedua menunjukkan orangnya itu adalah orang yang aqil, cerdas. Iya. Urusan barakallahu fikum untuk mendamaikan dua pihak yang sedang bersengketa itu termasuk urusan yang panas. Iya. Kalau Anda salah langkah, maka Anda akan dimusuhi oleh kedua belah pihak. Itu resiko. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga sudah kita sebutkan barakallahu fikum beberapa ketentuan-ketentuan ketika Anda ingin maju dalam bab al-islah dzatul bayn. Barakallahu fikum. Iya. Itu penting untuk antum ketahui. Oleh karena itu kenapa Allah Subhanahu wa taala, kenapa Rasul memberikan keutamaan yang besar bagi orang yang maju di dalam bab ini. Iya, lebih afdol daripada orang yang sholat dan puasa. Barakallahu fikum. Karena memang resikonya besar. Iya. Di antara profil barakallahu fikum mereka-mereka yang sukses dalam bab islah dzatul bayn adalah sahabi ini. Tadinya dia dikasih nama Abul Hakam oleh kaumnya. Iya. Sehingga dia lebih kenal dengan Abul Hakam. Maka Rasul mengatakan Al-Hakam huwallah wa ilaihi al-hukmu ya'ud. Yang layak untuk memiliki nama Al-Hakam itu adalah Allah, dan hukum itu kembali kepada Allah. Barakallahu fikum. Maka Rasul bertanya kepada dia, "Fa malaka minal walad?" Siapa saja nama anak-anakmu? Maka dia mengatakan Syuraih, Saleh, barakallahu fikum, dan satu lagi. Iya. Baik. Maka Rasul mengatakan, "Fa anta Abu Syuraih." Ya sudah. Sekarang kamu namanya adalah Abu Syuraih. Baik, dari hadis ini barakallahu fikum secara zahir menunjukkan nama Al-Hakam itu tidak diperbolehkan. Iya, digunakan. Karena yang namanya hukum itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Iya. Dalam keadaan barakallahu fikum cukup banyak kita mendapati di kalangan para sahabat yang memiliki nama tersebut. Iya. Hakim Ibnu Hizam, barakallahu fikum Al-Hakam Ibnu Utsbah, Tayyib, dan yang lainnya. Bagaimana cara mengkompromikannya? Di satu sisi Rasul mengganti nama seorang sahabi yang ada unsur hakamnya, di sisi yang lain beliau membiarkan sahabi yang memiliki nama Al-Hakam tanpa diganti namanya. Baik. Man araf falyarfa yadah. Yang tahu jawabannya angkat tangan. Siapa yang tahu? Yang tahu angkat tangan. Kalau jawabannya benar, tak kasih. kasih apa? Kasih tisu ini. Baik. Ayo. Mana anak din tiga? Nah, Abu Hurairah. InsyaAllah. Haji. Yang diganti karena Rasul khawatir. Karena Rasul khawatir kaumnya meyakini si Abu Syurah ini. Dialah yang memutuskan segala hukum. Terus. Taib ahsan tabaraku wa fikum. Kasih ini buat Abu Hurairah. Hadiah. Nah. Kalau flu tinggal dipakai ya. Tapi itu enggak ada barokahnya. Enggak ada itu. Jangan nanti anggap barokah-barokah ya. Baik. Barakallahu fiik. Ahsan tak? Iya, itu disebutkan oleh mereka para ulama. Rasul mengganti nama Abul Hakam dengan Abu Syuraih karena kalau kita melihat asbab ya kenapa dia dinamakan dengan nama tersebut, di situ ada unsur keyakinan dari kaumnya bahwasannya si Abu Syuraih ini memiliki hukum yang kuat, hukum yang patut untuk diikuti, sehingga nama tersebut diyakini memiliki kandungan maknanya sama seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya barakallahu fikum diganti oleh Rasul. Iya. Adapun sahabat yang lain dibiarkan karena itu sekedar mujarradu tasmiyah. Iya, tidak ada keyakinan-keyakinan di kalangan barakallahu fikum kaumnya seperti yang ada pada Abu Syuraih. Barakallahu fikum, ya. Baik. Sehingga dari situ barakallahu fikum yang namanya Asmaullah Ta'ala itu ada dua macam. Yang pertama asmaun mukhtassah, nama yang khusus bagi Allah. Maka seorang hamba tidak boleh menggunakan nama tadi kecuali dengan mu'abbad, ditambahkan lafaz abdun di depannya. Seperti lafaz jalalah Allah. Iya, menjadi Abdullah. Atau ilah menjadi Abdul Ilah. Atau Ar-Rahman termasuk nama yang mukhtasah. Iya. Tayyib menjadi Abdurrahman. Barakallahu fikum. Adapun untuk nama yang nama yang musytarakah, asmaul musytarak, maka di sini makhluk boleh menggunakan nama tadi dengan persyaratan barakallahu fikum tidak boleh adanya i'tiqad keyakinan sama antara kandungan makna yang ada pada makhluk dengan yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk nama yang musyarakah seperti nama Rahim, Rauf. Iya. Sebagaimana Allah mensifati Nabi Muhammad dengan bil mu'minina raufun rahim. Iya. Menunjukkan bahwasanya Rauf dan Rahim termasuk nama yang musytarakah. Barakallahu fikum. Baik. Atau Alim. Iya, wabasyarnahu bi ghulamin alim. Atau Halim juga termasuk nama yang musytarakah. Barakallahu fikum. Baik. Itu faedah seputar masalah penamaan. Iya. Qala haddatsana Ziyad ibn Rabi'. Telah mengabarkan kepada kami Ziyad bin Rabi'. Al-Yahmudi. Al-Yahmudi atau Al-Yahmadi. Iya. Nisbah kepada Yahmad. Barakallahu fikum. Al-Yahmadi. Al-Yahmadi. Abu Huddash. Abu Huddash. Ha dal alif shin. Abu Huddash Al-Basri. Siqatun. Qala haddathani Abbad Ar-Ramali. Abbad Ar-Ramali di sini adalah Abbad Ibnu Katsir. Abbad Ibnu Katsir Ar-Ramali Al-Falistini. Al-Falistini Asy-Syami. Dha'ifun, dia rawi yang lemah. Qala haddatsatni imra'atun yuqalu laha Husailah, telah menghabarkan kepadaku seorang wanita yang dia ini dipanggil dengan nama Husailah. Barakallahu fiik. Tayyib. Husailah barakallahu fikum la tu'raf. Tidak dikenal siapa dia. Dan rata-rata barakallahu fikum para perawi hadis dari kalangan wanita ini memang kebanyakan majhul. Iya. Tayyib, tidak diketahui bagaimana kemasyhuran dia dalam menuntut ilmu barakallahu fikum. Rata-rata penyakitnya itu. Iya, untuk rawi-rawi dari kalangan kaum wanita biasanya penyakit hadisnya adalah jahalah, kemajhulan barakallahu fikum wanita tersebut. Ayo. Iya. Qalat sami'tu abi yaqul, dia berkata, aku mendengarkan ayahku mengatakan, qultu ya Rasulullah, aminal asabiyyati ayyu'ina ar-rajulu qaumahu 'ala dhulmin? Qala na'am. Ayahnya bertanya kepada Rasulullah, hai Rasulullah, apakah termasuk asabiyah apabila ada seseorang yang membantu kaumnya di atas kezaliman? Maka Rasul mengatakan, iya, itu termasuk asabiyah. Iya, barakallahu fikum. Tayyib. Hadis barakallahu fikum dhaif, isnaduhu dhaif. Ada dua penyakit, yang pertama Abbad Ar-Ramadi dhaif, yang kedua Husailah la tu'raf. Namun makna hadis barakallahu fikum sahih. Iya. Tayyib. Bahwasanya termasuk dalam kategori asabiyah seseorang yang membantu kaumnya dalam keadaan kaumnya tadi berbuat zalim. Dia tidak peduli. Yang penting ini kaum saya, maka saya harus membelanya. Barakallahu fikum. Tayyib. Barakallahu fikum. Ada hadis, beberapa hadis yang menguatkannya barakallahu fikum. Di antaranya adalah hadis yang kita bacakan kemarin dalam riwayat Muslim, di mana Rasul mengatakan, laisa minna, ya barakallahu fikum, man daraba al-hudud wa syaqqal juyub wa da'a bidawah jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami seseorang yang menampar pipi barakallahu fikum, kemudian menyobek-nyobek kerah baju dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Iya. Tayyib. Seruan asabiyah termasuk dalam kategori seruan jahiliyah barakallahu fikum. Tayyib. Dan Islam barakallahu fikum sangat-sangat mengecam yang namanya asabiyah. Sebelum kita panjang lebar berbicara tentang asabiyah barakallahu fikum, tentunya perlu kita ketahui makna asabiyah. Asabiyah barakallahu fikum maknanya adalah ayyadu'u warrajulu ila nusrati usbatihi. Ayyadu'u warrajulu ila nusrati usbatihi. Wata'allub ma'ahum. Wata'allubi ma'ahum. Ala man yunawi'uhum. Ala man yunawi'uhum. Zalimina kanu au mazlumin. Ya. Baik. Ashabia itu adalah barakallahu fikum seseorang menyeru. Iya. Seseorang yang memprovokasi untuk menolong kelompoknya dan bergabung dengan mereka untuk melawan barakallahu fikum orang-orang yang bermusuhan dengannya, baik kaumnya tadi dalam keadaan yang menzalimi atau terzalimi. Itu namanya asobiyah. Iya. Mengajak orang barakallahu fikum untuk membantu kaumnya atau kelompoknya, baik bergabung dengan mereka dalam melawan pihak-pihak yang bermusuhan dengan kaumnya tadi. Dia tidak peduli apakah kaumnya itu salah atau justru kaumnya yang dizalimi. Kaumnya yang zalim atau yang dizalimi. Itu namanya ta'assub barakallahu fikum. Ya. Baik. Kalau dalam bahasa Indonesia apa namanya? Ta'assub ini terjemahannya apa nih? Apa? Membela? Membela berlebih-lebihan, kurang praktis, kepanjangan. Ada yang lebih praktis? Apa Ahmad Padang? Satu kata saja. Asobiah ini kalau dalam bahasa Indonesia cocoknya apa? Satu kata. Abdul Musawir. Apa? Apa? Panatik. Baik, ahsan tah. Kasih ini tisu buat dia. Hai, barakallahu fikum. Iya, asobia itu dalam bahasa Indonesianya langsung dipakai kan? Butuh dia soalnya. Lagi ingusan. Baik, iya. Asobia itu kalau dalam bahasa Indonesianya fanatik. Iya. Barakallahu fikum. Di antara mazahir al-asabiyah, setelah kita memahami apa itu asabiyah, di sini barakallahu fikum ada beberapa fenomena penampakan dari asabiyah atau sikap fanatik. Iya. Barakallahu fikum. Yang pertama termasuk bentuk asabiyah adalah al-fakhru bil ahsab. Ya, al-fakhru bil ahsab min mazahir al-asabiyah. Barakallahu. Yaitu membanggakan nasab. Barakallahu. Gitu ya. Baik. Yang seperti ini masih ada pada sebagian daerah barakallahu fikum. Baik. Iya. Di mana barakallahu fikum di antara mazahirnya adalah bagi mereka-mereka yang merasa nasabnya itu adalah nasab yang ningrat, nasab yang tinggi, dia tidak akan menikahkan wanita-wanita mereka dengan laki-laki yang nasabnya barakallahu fikum di bawah. Yang dicontohkan oleh mereka adalah pada bangsa Arab. Iya. Barakallahu fikum. Di kalangan mereka itu ada nasab-nasab yang dianggap tinggi. Iya. Makhzumi, barakallahu fikum, Hashimi. Begitu ya. Iya. Mereka ini sebagiannya barakallahu fikum memiliki Tayyib, keyakinan bahwasanya wanita-wanita dari nasab mereka tidak boleh menikah dengan laki-laki yang nasabnya di bawah. Iya. Padahal ya sama-sama orang Arabnya, tapi karena nasabnya itu tidak ma'ruf di kalangan mereka, mereka menganggapnya rendah dan hina. Itu namanya apa? Asobiyah. Iya. Al-fakhru bil ahsab. Barakallahu fikum. Baik. Yang kedua, di antara barakallahu fikum yang menunjukkan Islam itu membatalkan yang namanya al-fakhru bil ahsab, ketika Rasul menikahkan Zaid ibn Harithah dengan siapa? Zainab. Iya, seorang wanita Quraisyah. Zaid dari bangsa Maula. Barakallah. Budak. Iya, dinikahkan dengan seorang wanita Quraisyah. Menunjukkan barakallahu fikum, iya, tidak dibenarkan barakallahu fikum menjadikan tolak ukur pernikahan itu sekufu dimaknakan dengan nasabnya harus sama. Iya, itu pendapat yang lemah. Barakallahu fikum. Pendapat yang kuat, yang namanya sekufu setara itu ditinjau dari sisi agamanya. Iya, kesolehannya. Barakallahu fikum. Untuk nasab dan kekayaan tidak. Barakallahu fikum. Itu pendapat yang lemah. Yang kedua adalah al-fakhru fil intima ilal autan. Ya, al-fakhru fil intima ilal autan. Barakallahu fikum. Baik. Berbangga diri dengan menyandarkan dirinya, menisbahkan dirinya kepada negara. Ya. Membanggakan dirinya. Menghinakan negara yang lain. Itu namanya asobiyah. Ya. Barakallahu fikum. Saya orang Indonesia, orang Malaysia itu semuanya jelek. Gitu. Itu asobiyah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Orang Malaysia juga bilang seperti itu, ya. Barakallahu. Orang Indonesia itu semuanya menjadi pembantu-pembantu kami. Gitu ya. Barakallahu. Namanya apa? Asobiyah. Fanatik kepada sebuah negara. Barakallahu fikum. Membanggakan negaranya, merendahkan negara yang lain. Itu namanya fanatik yang tercela. Barakallahu fikum. Yang ketiga, al-fakhru fil intima ilal qaumiyah wal ahzab. Al-fakhru ila al-fakhru fil intima ilal qaumiyah wal ahzab. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Membanggakan diri dengan menisbahkan dirinya kepada kaum tertentu atau partai atau kelompok tertentu. Termasuk bentuk asobiyah, contoh. Iya. Baik, kita ini anak Medan, gitu ya. Barakallahu fikum. Kumpulnya cuma sama anak Medan, iya. Satu kamar sama anak Medan, yang bukan anak Medan jangan macam-macam. Wah, gitu ya. Asobiyah. Barakallahu fikum. Ayuhan, baik. Kita anak Solo, nanti kita hajar mereka dalam pertandingan futsal. Wah, gitu ya. Itu namanya asobiyah kepada kaum. Barakallahu fikum. Baik. Itu tercela. Atau kepada ahzab. Barakallahu fikum. Kepada kelompok. Iya. Barakallahu fikum. Kami dari partai kuning, kalian partai merah jangan macam-macam. Partai biru diam saja. Itu ya. Menghina. Barakallahu fikum, padahal sama-sama muslim. Gitu ya. Termasuk dalam kategori ini barakallahu fikum adalah asobiyah, apa ya, Ikhwan? Fariq kuratil qadam. Wah, iya. Asobiyah fanatik terhadap klub-klub sepak bola. Iya, barakallahu fikum. Baik. Enggak usah jauh-jauh, kita keluar negeri. Paling dekat saja. Bonek sama Singo Edan. Iya, Pak ya. Barakallahu fikum, iya. Persebaya sama Arema Malang. Wah, itu luar biasa asobiyahnya. Barakallahu fikum. Lewat wilayah masuk Malang, ya. Yang bagi mobilnya itu ada L-nya, jangan macam-macam kalau lewat basisnya orang-orang Arema. Bisa dihancurin itu mobil, apalagi sedang panas-panasnya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Demikian juga yang dari Malang masuk basisnya Persebaya, jangan macam-macam. Barakallahu fikum. Nek ngamek kon. Gitu katanya barakallahu fikum. Itu namanya apa, Ivan? Asobiyah. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Fanatik yang tercela. Bahkan ya sampai rela barakallahu fikum membunuh. Iya. Mengorbankan jiwanya barakallahu fikum tayyib untuk klub sepak bola yang dicintai. Iya. Sampai mati kami akan perjuangkan. Gitu ya. Agar klub kami ini diakui oleh pemerintah. Wah, spanduk di mana-mana. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Barakallahu fikum. Sekarang kan sedang ramai barakallahu fikum. Iya, di mana-mana spanduk Persebaya lagi ngamuk. Barakallahu fikum. Gara-gara klubnya tidak diakui oleh PSSI. Nah, gitu ya. Ngamuk-ngamuk barakallahu fikum. Tayyib, apa untungnya ngamuk-ngamuk seperti itu ya? Barakallahu fikum. Enggak dapat apa-apa. Cuman senang saja kalau lihat klubnya itu main barakallahu fikum di liga-liga yang ada, begitu ya. Barakallahu fikum. Sampai rela ke Jakarta sana barakallahu fikum. Tayyib. Iya, ya gaya bonek macam-macam, nekat. Ada yang naik truk, ada yang naik kereta, pokoknya apa saja. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu anak-anak muda yang sumber-sumber antum gini. Iya, yang pikirannya itu masih dangkal. Barakallahu fikum. Tapi alhamdulillah antum masyaallah. Iya, patah ke hulu. Nah, gitu ya. Yang lain sibuk jadi bonek, antum masyaallah jadi thalibul ilm. Barakallahu fikum, itu nikmat. Walafiyah. Ya, barakallahu fikum. Selanjutnya adalah bentuk barakallahu fikum asabiyah, ta'yirul akharin fi khalqihim wa asyakilihim. Ta'yirul akharin fi khalqihim wa asyakilihim. Menghina orang lain karena penciptaan dan bentuk fisiknya. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Seperti barakallahu fikum menghina temannya yang mungkin rambutnya keribu. Gitu ya, kayak orang Timur Leste gitu kan, rambutnya kerul-kerul gitu. Barakallahu fikum. Tayyib, kulitnya hitam gitu ya. Dihina, diejek, barakallahu fikum. Tayyib, itu termasuk asabiyah, barakallahu fikum. Ada contoh yang lain? Ada contoh yang lain? Mayamin? Termasuk dalam bentuk asabiyah mengejek orang dengan bentuk tubuhnya. Apa? Dengan fisiknya. Iya, entah dari matanya yang juling. Barakallahu fikum. Iya, atau dari sisi barakallahu fikum tubuhnya yang big gitu ya, besar barakallahu fikum, dipanggil dengan hei bom-bom. Misal gitu ya. Untuk menghina, mengejek barakallahu fikum. Atau yang lainnya, itu termasuk asabiyah. Iya, jadi kemarin ada santri yang curhat, barakallahu fikum, iya, harus ditinggalkan, Tuan ya. Tidak pantas kalau yang namanya asobiyah terjadi di kalangan pada thalabatul ilm, apalagi di kalangan salafiyin dan salafiyat. Barakallahu fikum. Baik. Adapun hukumnya, barakallahu fikum, hukum al-asobiyah haram. Baik. Dengan dalil diantaranya keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Hendaknya kalian saling tolong-menolong dalam perkara kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Yeah. Sehingga kalau mengetahui kaumnya, kelompoknya, orang satu daerah dengan dia salah, ya jangan dibela. Barakallahu fikum. Baik. Demikian juga dalam riwayat barakallahu fikum Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna man da'a ila asabiyah." Laisa minna man da'a ila asabiyah. Tidak termasuk golongan kami orang yang menyeru pada fanatik golongan. Walaisa minna man qatala ala asabiyah. Tidak termasuk juga golongan kami orang yang berperang karena urusan asabiyah. Iya. Sehingga mereka-mereka yang mati gara-gara tawuran fanatik klub bola itu, barakallahu fikum, nggak tahu itu, iya, gimana keadaannya, rugi besar, barakallahu fikum. Ada nggak? Ada, ya kan? Barakallahu fikum. Ada peristiwa-peristiwa barakallahu fikum mereka-mereka yang mati gara-gara apa? Membela klubnya, iya, eman-eman. Nyawanya barakallahu fikum di tayyib hilangkan untuk sesuatu yang sangat hina, jahiliyah. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Iya. Kurang lebih itu yang bisa kita bahas terkait dengan masalah asobiyah. Masih ada masail-masail yang lain barakallahu fikum, bisa antum baca, ada kitab yang khusus sehingga saya ditulis oleh Syekh Rabi bin Hadi hafizahullahu taala wa wallahu taala alam bisawab. Natafi bihal qadar. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalu barakallahu fikum.